الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، قال ابن عزكم الله pada kesempatan ba'da zuhur ini untuk melengkapi pembahasan kita yang terakhir menyoal manhaj yang lembek dalam sikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ada penjelasan yang bagus dari Asy-Syaikh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam kitab beliau atau risalah beliau Bayan Ma fi Nasihati Ibrahim Ar-Ruhaili min al-khalali wal ikhlal di bagian muqaddimah. Di muqaddimah ini beliau menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya alaihi salatu wasalam dengan petunjuk dan agama yang hak. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada rasulnya kitab suci Al-Qur'an yang menjelaskan segala sesuatu, mengajarkan kepada beliau sunnah yang merupakan wahyu kedua untuk memperjelas lebih sempurna tentang Al-Qur'anul Karim. Rasulullah alaihissalatu wassalam menyampaikan risalah ini, menunaikan amanah ini secara ilmu, secara amal, hingga Rasul meninggalkan kita kaum muslimin di atas bimbingan yang putih, jelas jamblang malamnya kayak siangnya, tidak ada yang menyimpang daripadanya kecuali yang binasa. Lalu Rasulullah alaihissalatu wassalam memerintahkan umatnya untuk menyampaikan risalah agama ini. Beliau mengatakan dalam sabdanya, ala liyuballighi syahidu minkum al-ghaib, hendaklah yang hadir dari kalangan kalian menyampaikan kepada yang ghaib. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in pun tampil menyampaikan kepada generasi yang setelahnya risalah Muhammadiyah ini, risalah Muhammad ini, agama yang mulia ini, dengan sempurna menyampaikan Alkitab wa Sunnah secara ilmu, amal, jihad, amar ma'ruf nahi munkar. Begitu pula yang dilakukan oleh para tabi'in, para tabi'in dari kalangan para imatul huda, dari kalangan ahli sunnati wal jamaah masa demi masa. Lalu belum menjelaskan dalam mukaddimah ini diantara kandungan risalah yang dibawa Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam adalah prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Kami menjelaskan kemungkaran yang paling munkar, kemungkaran yang paling besar ialah melakukan tindakan bid'ah pada agama ini, menyelisihi bimbingan Rasul alaihissalatu wassalam, menyelisihi bimbingan Khulafaur Rasyidin. Ini yang paling munkar, adanya penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Lalu belum membawakan beberapa hadis Rasulullah SAW di mana Rasulullah SAW menjelaskan kepada umatnya akan muncul berbagai macam perpecahan-perpecahan, perselisihan-perselisihan, bid'ah-bid'ah, dan mentahzir umatnya dari bahaya-bahaya bid'ah. Kata beliau, wahaza wazaka yadullu ala khuturatin bid'ah wa syana'atiha wa barariha. Ini semuanya menunjukkan bahaya bid'ah dan madaratnya bid'ah, jeleknya bid'ah. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala membawakan hadisnya Rasulullah alaihi salatu wasalam tentang Taifah al-Mansurah yang nantiasa ada pada umat ini yang membela agama Allah tegak di atas al-haq, la yadurruhum man khazalahum hatta yati amrullahi wa hum kadzalik. Belum menjelaskan Taif al-Mansur al-Firqatun Najiyah tampil mengangkat bendera Al-Kitab wa Sunnah pada dakwah mereka, jihad mereka, amar ma'ruf nahi munkar mereka. Di antara bentuk dan upayanya ialah mereka membela kitabullah, membela sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Mereka menjelaskan dan membedakan antara petunjuk dan kesesatan, al-haq dan al-batil. Menjelaskan ini ahlul haq, kita loyal kepada mereka, ini ahlul batil, kita memusuhi mereka. Dijelaskan firqah demi firqah, menjelaskan kerusakan akidah mereka, manhaj mereka, mentahzir mereka dengan hujjah-hujjah dan bukti-bukti dalam karya-karya tulis yang sangat banyak, yang sangat masyhur, diketahui oleh para ulama dan thullabul ilm. Beliau juga menjelaskan dalam mukadimah ini bahwasanya perseteruan antara ahlul sunnah, ahlul haq dengan ahlul bid'ah wal batil akan terus berlangsung sampai sekarang ini. Ahlu sunnah menulis karya-karya tulis yang menjelaskan tentang ahlul bid'ah, menjelaskan tentang ahlul balal, bid'ah mereka, penyimpangan-penyimpangan mereka, dalam rangka untuk menegakkan kewajiban menasihati kaum muslimin, dan juga dalam rangka untuk membela dan menjaga agama ini dari rongrongan ahlul balal, dan upaya untuk mematahkan kekuatan ahlul balal, ahlul bid'ah, dan juga dalam rangka untuk memberikan petunjuk, memberikan ilmu basirah kepada umat manusia terkait dengan ahlul bid'ah, terkait dengan bid'ah mereka, terkait dengan ahlul balal, terkait dengan balalat mereka, dan kerusakan-kerusakan akidah mereka. Itu prinsipnya harus sunnah dari masa ke masa. Perkara sangat gamblang, jelas, wawah, dan disepakati semua ulama. Belum menjelaskan selain itu, adanya pihak-pihak yang tidak suka dengan prinsip salaf ini tadi. Upaya nahi mungkar, upaya menjelaskan penyimpangan-penyimpangan ahlul bid'ah. Ada pihak-pihak yang tidak suka dengan ini semua. Belum mengatakan si'atun mimman yutajiru fiddin wa yassari bi ayatillahi wa dinihi thamanan qalila. Satu pihak yang memperjualbelikan agama, memperniagakan agama, membeli ayat-ayat Allah dan agamanya dengan harga yang sedikit dengan dunia. Ada pihak-pihak yang tidak suka. Muncul pihak-pihak ini tadi, mereka kemudian tampil menyerang ahlus sunnah, memerangi ahlus sunnah bi asalib makirah, dengan uslub-uslub yang penuh dengan makar. Ahlul bid'ah, ahlul bolal yang jelas-jelas saja malu berbuat demikian, takut berbuat demikian. Mereka membuat upaya-upaya makar dalam bentuk jadid, berani berdusta, tala'ub, bermain-main dengan manhaj ini, bermain-main dengan ucapan-ucapannya, dengan kaidah-kaidah batilnya yang bertentangan secara langsung terhadap prinsip-prinsip ahlus sunnah dan manhaj ahlus sunnah. Ini semua mereka lakukan dalam rangka untuk membela ahlul bid'ah tadi, yang nyata-nyata bid'ahnya tadi. Di saat yang sama mereka ini mengaku sebagai pihak ahlus sunnah, mengaku sebagai salafiyin, padahal mereka adalah orang yang memerangi ahlus sunnah, memerangi salafiyin, memerangi ahlul haq, bahkan menikam mereka dan mencoreng-coreng muka salafiyin. Beliau menjelaskan di mukadimah ini, pihak-pihak tadi mengaku sebagai salafiyin tadi melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh ahlul bid'ah, sesuatu yang membahagiakan, yang menyenangkan ahlul bid'ah tadi. Mereka mengerahkan segala kemampuannya, menggelontorkan harta yang begitu banyak, Abwal Ta'ilah untuk terus memerangi ahlul bid'ah, memerangi ahlus sunnah, sampai pada tingkat kata beliau, pihak-pihak ini tadi ternyata membela orang-orang yang memiliki pemahaman wahdatul adyan, membela orang-orang yang memiliki da'i-da'i sinkretisme agama. Barakallahu fikum. Kemudian meniadakan sikap hulu dari ahlul bid'ah tadi, padahal padanya ada pemahaman rafidhah, pemahaman khawarij, pemahaman sufi. Dikatakan mereka adalah orang yang hikmah, orang yang lembut dan segala macam, dibela kalau mereka. Di saat yang sama, pihak-pihak tadi justru menuduh ahlu sunnah sebagai orang yang hulu, melampaui batas, orang yang syuhud, syahat yang aneh, yang ganjil manhajnya, mutasyaddid yang kaku, dan celaan-celaan yang lainnya. Jama'ah tahzi dan segala macamnya. Kemudian beliau menjelaskan di halaman yang lain, ketika menyebutkan ucapannya Ibrahim Ar-Ruhaili yang menjelaskan kondisi di tengah-tengah dakwah salafiyah, dakwah ahlu sunnah yang penuh dengan gonjang-ganjing tadi, penuh dengan fitnah tadi. Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali halaman yang ke-10 menjelaskan siapa sesungguhnya pemicunya, siapa sesungguhnya yang menyalakan api fitnah tadi, siapa sesungguhnya yang menyalakan, yang menyatakan perang dengan ahlu sunnah yang membela ahlu bid'ah dari kalangan orang-orang mengaku sebagai salafiyin tadi. Lekas menyatakan akul, ucapkan Syekh Rabi, saya katakan inna ru'usa hadihil fitan wa mukhtari'iha wa mu'ajjiji niraniha wa hamili rayatiha la ma'rufuna 'inda ahli sunnati an-nubaha. Sesungguhnya tokoh-tokoh fitnah ini tadi, pencetusnya, yang menyalakan apinya, yang membawa bendera fitnah ini, orang yang dikenal ma'ruf di kalangan ahli sunnah yang waspada dan perhatian akan gerakan-gerakan mereka. Beliau mengatakan innahum Adnan al-Ur wa Abul Hasan al-Maridi wa Ali Hasan al-Halabi wa man jara fi falakihim. Mereka itu adalah Adnan al-Ur, Abul Hasan al-Maridi yang di Yaman, di Marib, dan Ali Hasan al-Halabi, dan orang-orang yang berada di lingkaran mereka ini, dan orang-orang yang tamassaka bi usulihim wa manhajihim, yang berpegang teguh dengan kaidah mereka dan manhajnya mereka ini. Inna haula'i yasiruna fi harbihim li ahli sunnah wa difa'ihim an ahli bid'ahil kubra. Sesungguhnya mereka-mereka tadi, mereka berjalan sebagai upaya untuk memerangi ahli sunnah dan membela ahli bid'ah yang memiliki bid'ah-bid'ah yang begitu besar. Yasiruna ala manhaj Muhammad Abduh al-Misri. Mereka berjalan di atas manhajnya Muhammad Abduh, orang Mesir. Ahadu kibar al-Masuniyah, salah seorang tokoh besar Freemasonry, Masuniyah. Wa ala manhaj tilmidihi Jamaluddin al-Qasim, dan di atas manhaj muridnya dia, yaitu Jamaluddin al-Qasim. Ila akhiri kalamit. Lalu beliau menyebutkan secara rinci dengan panjang lebar pemahaman-pemahaman, penyimpangan-penyimpangan besar yang ada pada Al-Qasimi ini tadi, yang diikuti oleh Ali Hasan dan semisalnya. Langsung disebutkan tokoh-tokohnya. Inilah tokoh-tokoh Al-Mumayyi'ah Ahlu Tanyi'ah. Barakallahu fikum. Saya hanya menyampaikan ucapannya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Barakallahu. Nama itu. Semua yang saya lagi terkait dengan masalah mauqif kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah, menjatuhkan mereka dalam sekian banyak perkara-perkara yang munkar, bahkan menjatuhkan mereka dalam perkara-perkara kekufuran. Sekali lagi, benang merahnya adalah gerakan Ikhwanul Muslimin, Hasan al-Banna, Muhammad Abdul dan segala macamnya, Muhammad Turur, terus sampai sekarang ini Al-Halabi, bahkan Ar-Ruhaili sendiri masuk di dalamnya, dan yang bersama dengan mereka semua. Barakallahu fikum. Allahul Musta'an, berseberangan dengan prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah yang melaksanakan prinsip Inkarul Munkar, prinsip Al-Bara'ah kepada Bid'ah dan Ahlul Bid'ah, prinsip Hajar Mubtadi', prinsip Tahdzir kepada memberikan peringatan kepada umat terkait dengan Al-Bid'ah wa Ahlul Bid'ah. Barakallahu fikum. Manabdina Azzaikumullah, sebagai penutup, jangan siang-siang ya. Sebagai penutup, barakallahu fikum. Mungkin kita sebutkan di sini suar at-tamyi', bentuk-bentuk surah-surah, gambaran-gambaran sikap tamyi', sikap tamyi'. Ada kathir jidan, sangat banyak. Ini yang terkelesat dalam benak saya, barakallahu fikum, dari penjelasan-penjelasan para masyaikhna yang pernah kita baca. Yang nyata-nyata, yang jelas-jelas, yang ada pada ikhwanul muflihin, ialah at-taqrib baina sunnati wa syiah. Upaya untuk menggabungkan, mendekatkan sunnah dan syiah. Barakallahu fikum. Yang kemudian sampai pada tingkat mendekatkan dan mengayomi semua agama, wahdatul adyan. Hada kufur. Barakallahu fikum. Pernyataan bahwasanya khilaf antara kita dengan al-Yahud dan Nasara bukan adawah sini, bukan permusuhan agama, masalah tanah dan segala macamnya, ini ada pada mereka. Pernyataan bahwasanya ar-Rawafid ikhwanuna, al-Khawarij ikhwanuna, ini juga merupakan pernyataan oleh Ikhwanul Muslimin, dan juga disampaikan oleh Ahmad As-Surjati, barakallahu fikum, pendirinya Irsyad, yang mengatakan walaupun dia syiah, syiahnya kita juga, walaupun dia khawarij, khawarijnya kita juga, walaupun dia wahabi keras, wahabinya kita juga, ada masuk jadi ini semuanya sama, tapi barakallahu fikum, ini dari kalangan mereka. Ada pun yang di belakang ini, barakallahu fikum, yang termasuk dengan nyata dan jelas, termasuk tamayyu' barakallahu fikum, ialah mujalasatu ahlil bid'ah atau mujalasatul hizbiyyin, mujalasah, mumazahah, wa mukhalafah. Bermajlis dengan hizbiyyin, orang-orang yang ma'ruf dengan hizbiyahnya, dengan ahlil bid'ah, majlis mumazahah. Bergurau, bercanda, dan mukhalafah, upaya untuk bercampur dengan mereka. Barakallahu fikum. Ini kami juga as-sana'u 'ala al-hizbiyyin wa ahli al-bid'ah, memuji, menyanjung hizbiyyin, menyanjung ahli al-bid'ah, menyanjung orang-orang yang menyimpang, menyanjungnya, membelanya dan segala macam. Naam. Juga yang termasuk dalam surahnya at-tamyi', barakallahu fikum, ialah mujalasatu kullina, majlis bermajlis dengan semua orang, hakikat secara mutlak. Itu Syekh Ubaid yang mengatakan dengan tegas, itu merupakan maqulatul mubayyi'ah, makalah dan pernyataannya ahlu tamyi', majlis dengan semua pihak tanpa terkecuali. Termasuk surahnya tamyi', barakallahu fikum, ialah al-munasahah. Al-munasahah, upaya untuk menasihati atau memiliki prinsip munasahah dengan tanpa batas. Dengan tanpa ada batasan. Munasahah, nasihat, nasihat, nasihat, nasihat, nasihat dengan tanpa ada batas titik akhir. Ini juga dimasukkan sama Syekh Ubaid al-Jazari, termasuk pemahaman surahnya At-Tamayyu', At-Tamyi', barakallahu fikum. Munasahah itu ada batasnya. Ima menerima, ima dia menentang. Bentuk tamyi'nya dia menasihati dengan tanpa batas. Tidak ada batas waktu. Barakallahu fikum. Juga menasihati orang-orang yang telah nyata-nyata sebagai hizbiyyin, sebagai mubtadi'ah, yang mestinya memiliki sikap yang tegas, sikap hajar, sikap bara'ah. Ini banyak nasihati lagi, nasihati lagi. Ini dimasukkan dalam prinsip mujalasah tadi, majlis dengan mereka katanya alasannya untuk munafahah. Padahal majlis mumazahah, mukhalafah, majlis tamyiz itu perbuatan jadi hadirah Allah taala wa ra'ah. Barakallahu fikum. Termasuk bentuknya at-tamyiz dalam dinu azzakumullah ialah al-inkar. Al-inkar ala manhajir rubud bil haqq. Mengingkari prinsip rubud dengan benar. Mengingkari prinsip tahzir bil haqq. Barakallahu fikum. Ini juga at-tamyiz. Juga barakallahu fikum at-tazhid. At-tazhid fi amr ar-rubud ala ahli bid'ah bil haqq wa ala tahzir bil haqq. Tazhid itu menggembosi, mengecilkan keagungan prinsip rubud, bantahan-bantahan kepada ahli bid'ah dengan hak, mengecilkan, menggembosi prinsip-prinsip tahzir, memperingatkan umat dari bahaya ahli bid'ah dengan hak bil haq. Barakallah. Bagaimana surahnya tanayyuk. Barakallah fikum. Di antaranya pula ifanabutina azakumullah as-sukut al-muqarrir lil-fatil ma'al-kudrah lil-bayan. Diam. Diam yang mengikrarkan perkara yang batil padahal dia punya kemampuan untuk menjelaskannya. Diam. Sukut, sukut, sukut. Diam. Semua suruh diam. Dia diam. Semua suruh diam. Padahal perkara dia jelas-jelas nyata batilnya. Dia mampu dan punya kemampuan untuk menerangkan batil tadi. Hada tanayyu walaupun dibungkus oleh mereka dengan bungkus hikmah dakwah. Ingat ya, ma'al kudrah, dia punya kemampuan untuk menjelaskannya. Ini disebutkan sama Syukhrawi bin Hadi Al-Madkhali Habibullah dan beliau menyatakan sikap diam semacam ini barakallahu fikum adalah manhajnya, tariqahnya Bani Israel. Allah mengatakan dalam firman-Nya, belum bukan ayat-ayat yang saya bacakan ini ikhwan, لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. فلكي لعنت orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam alaihim assalam. Sebabnya dikarenakan mereka bermaksiat dan melampaui batas. Dan yang ketiga, mereka tidak saling mengingkari kemungkaran. Mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka perbuat. Sungguh-sungguh amat jelek apa yang mereka lakukan ini. Pada kata-kata, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Tidak mau melaksanakan prinsip nahi mungkar, padahal mampu. Diam. Namanya sukut. Kata Rabbi sukut al-muqarrir lil-batil ma'al kudrah. Diam yang mengikatkan perkara yang batin padahal dia mampu untuk menjelaskan. Perkara yang sangat jamblang jelas bukti-buktinya kalamnya para ulama kibar. Assalamualaikum. Dan itu pecahan-pecahannya banyak. Turuku ashtahiru bil ilm, sibuk dengan ilmu, jangan sibuk dengan fitnah. Padahal maunya suruh diem dari kita. Diem dari itu semuanya. Wah, ini pecahan-pecahan sangat banyak. Serpian-serpiannya sangat banyak. Barakallahu fikum. Yang menyatakan bahwasanya bantahan rubut kepada para ulama itu. Nah, salam-alama, serpacam saja. Minha. Di antaranya barakallahu fikum. Ya, si ala jam. Sambil lewat. Entung, sambil lewat. Entung, begitu. Ini di antaranya. Itu dimasukkan dalam prinsip tazhid, menggembosi, mengecilkan prinsip rubud dan tahzir min ashabil ahwa'i wal bid'ah. Dan yang cukup membahayakan zaman sekarang ini barakallahu fikum adalah sukut. Diam. Diam tidak mau menjelaskan kepada umat tentang penyimpangan-penyimpangan bid'ah dan ahlul bid'ah. Padahal jelas itu perkara bid'ah, jelas bahayanya dan dia punya kemampuan untuk menjelaskannya. Diam. Dan meminta semuanya berdiam. Barakallahu fikum. Ini sebagian, bukan seluruhnya ikhwan, sebagian yang disebutkan oleh para ulama-ulama masyayikhuna terkait dengan surah min suwarit tanayyu' fil manhaj. Bentuk-bentuk kelebihan dalam bermanhaj barakallahu fikum. Qanabdin a'azakumullah. Dijelaskan oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Maghfali hafizahullah. Dijelaskan dalam risalah Marhaban ya talib al-ilm. Atau buku yang punya pilihan. Kumpulan-kumpulan muhadarah beliau disertai dengan tanya jawab. Dan jelaskan bahwasanya di zaman sekarang ini fanafitin azakumullah yang bertindak atau yang bergerak menjadi pasukan-pasukan yang memerangi dakwah salafiyah, memerangi salafiyin, ada dua macam. Yang pertama ialah sinfun mumayyi', pihak yang mumayyi', yang melembekkan prinsip manhaj agama ini. Orang-orang yang berjalan dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, orang-orang yang memuji, membela ashabul ahwa'i wal bid'ah, dan segala macamnya. Mumayyi'. Dan yang kedua, sinfun mutasyaddid, yang sangat kaku, yang sangat keras, ngawur. Yang ini yang membid'ahkan semua orang, mentahdir semua pihak, dengan tanpa hak, dengan tanpa argumentasi yang jelas. Maka yang dinasihatkan oleh beliau adalah alaikum bil i'tidal wattawassuq, wasiq atas kalian semua untuk adil dan pertengahan, la tamyiz wala tashaddud, tapi betul-betul di atas prinsip yang jelas, prinsip yang diajarkan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan salafun salih dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan para ulama una sampai zaman kita sekarang ini. Tamyiz tidak, tashaddud juga tidak, tapi wasatun bainahuma, menjelaskan prinsip-prinsip ahlu sunnah dengan argumentasinya, menjelaskan kepada umat bahaya bid'ah dan ahlu bid'ah dengan ilmiah, dengan bukti-bukti yang nyata, dengan bahasa yang tegas. Barakallahu fikum. Ini semuanya perkara yang insyaallah ta'ala ma'ruf di kalangan salafiyin ahlu sunnah wal jamaah. Kita memperhatikan nasihat beliau tadi yang sangat bagus. Al-i'tidal tawassut, barakallahu fikum. La tamyiz wa la tashaddud. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kajian kali ini. Semoga bermanfaat dan semakin memperjelas kepada kita semua bagaimana prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah, kemuliaan dakwah salafiyah, hikmah dakwah salafiyah, keagungan dakwah salafiyah. Barakallahu fikum.